نرحم رأسنا سيئنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita masuk pada hadis yang keempat dari Mujmal Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Qala Allah taala an 'Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anima'a thumma liyastanshir ثم ليستنفر ومن استجمر فليؤثر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حديث yang ketiga أنا kira sudah berhafal semua ya. Hadis yang paling pendek Wihdul Qadi Minan Nam. Hadis yang ketiga insya Allah sudah pada hafal. Ya, Allah itu kan Bera bahwa Rasulullah berwudu, maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian hendaklah dia keluarkan. Dan barang siapa yang dia bersuci dengan batu, maka hendaklah dia gunakan dengan hitungan yang ganjil. Dan apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci terlebih dahulu kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana menginap tangannya, bermalam tangan. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang hukum thaharah dan cantumkan dalam kitab thaharah hukum bersuci, yaitu berwudu, demikian pula istijmar, izalatun najasah, menghilangkan najis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda ahadukum," jika seorang yang terakhir berwudu, domir di sini menggunakan pangkat untuk laki-laki, tapi al-musyab lidzakari wal untha, hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan. Meskipun sini sebabnya idza wada'a ahadukum kun, bukan kun, karena untuk perempuan itu kunna, tetapi dalam hadis ini umum mencakup laki-laki dan perempuan. Kecuali di sana ada dalil yang mengkhususkan untuk salah satunya. Kan syariat Islam umum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali di sana ada dalil yang khususkan hal itu khusus untuk laki-laki atau hal itu khusus untuk perempuan. Maka di kala itu tidak boleh untuk masing-masingnya melakukan yang itu bukan haknya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina birrijali minan nisa'. Dan sebaliknya, Rasul melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki dan menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan. Maka jika salah seorang dia terkena berwudu, baik itu laki-laki atau perempuan, hendaklah dia masukkan ke dalam hidungnya air. Hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya. Ini disebut istinsyaq. Ya, namanya istinsyaq. Memasukkan air ke hidung. Bahasa Arabnya istinsyaq. Summa yastantir, kemudian keluarkan, semburkan dari hidungnya tersebut. Menunjukkan bahwasanya dalam salah satu praktek wudu dalam salah satu gerakan wudu di sana disyariatkan adanya istinsyaf dan istintal, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang hal itu dilakukan dengan satu kali cidukan. Yang hal ini akan datang nanti dalam sifat wudu secara sempurna. Ya, datang nanti dalam sifat wudu secara sempurna kaifiyah istinsyaf, cara beristinsyaf, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, istintal. Al-muhim hal itu dilakukan dengan satu kali cidukan, yaitu untuk kumur-kumur sekaligus dihirup ya, oleh hidung kita sampai benar-benar sempurna, kemudian dikeluarkan. Dan para ulama berselisih tentang hukum istinsyaf dan juga hukum istintal. Zahir dalam hadis ini dengan lafaz perintah fal yaj'al, hendaklah dia jadikan air, masukkan air ke dalam hidungnya, perintah. Yang asal perintah ya dulu lil wujub. Ya asal kalau kita menemukan perintah dalam Al-Qur'an ataupun sunnah menunjukkan wajib. Illa dalla 'ala dalil yusrifu 'anil wujub ila al-ibahah atau ila al-istihbab. Kecuali sanad dalil yang memalingkan dari wajibnya menjadi mubah ataupun mustahab, sunnah. Dan hadis yang memalingkan dari wajibnya istinsyaf yaitu hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ingatkan فَبَلِّقْ فِي الْإِسْتِنْشَاءِ إِلَّا أَنْ تَقُونَ صَائِمًا. Hendaklah kalian sempurnakan dalam istinsyaf, menghirup air ke hidung, ditarik. Ya, bukan hanya ini ya, ketika wudu cuma dimasukkan air. Tapi apa? Betul-betul disedot, ya, disirup sampai ya masuk ke sini. Kemudian setelah masuk baru disemprotkan, ya, dikeluarkan dengan apa yang ada di mulut. Dan caranya insya Allah nanti akan terlewati, boleh memasukkan dengan tangan kanan, ya. Kemudian menjepit dengan tangan kiri boleh, ya. Ataupun boleh memasukkan dengan tangan kanan dan menjepit hidung ketika berwudu, ya, ketika berkumur-kumur ditahan dulu yang di hidung, dijepit dulu, ya. Setelah kumur-kumur selesai, keduanya dikeluarkan dari hidung dan juga dari mulut. Boleh dua-duanya, ya, menjepit hidungnya dengan tangan kanan sekaligus setelah dihirup, atau dengan tangan kiri setelah dihirup. Ini yang memalingkan dari wajibnya, karena yang wajib datang dalam Al-Quran cuma empat, ya, mencuci kedua tangan sambil sikut, atau mencuci muka sebelumnya, mencuci kedua tangan sambil sikut, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini wajib dan rukun dalam wudu empat. Dan yang ini disebut mustahabbat, perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunnah seperti mencuci kedua tangan saya pergelangan, ya, sebelum berkumur-kumur, ya, kemudian berkumur-kumur memasukkan ke hidung dan mengeluarkan dari menyela-nyela jari, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang sunnah. Dan insyaallah dalam bab ini kemudian kata Rasulullah SAW setelah menjelaskan tentang perkara yang hendaknya diperhatikan ketika berwudu, itu sunnah yang ditekankan, yaitu istinsyaf masuk air ke hidung. Berikutnya Rasul SAW beralih dalam permasalahan istijmal. Istijmal yaitu bersuci dengan selain air, dengan batu ataupun yang menduduki kedudukan batu, ya, karena bersuci dengan air disebut istinja, istinja, ya, sehingga antum lihat, ya, pengangkutan kotoran manusia disebut apa? tinja. Pernah lihat tulisan tinja? Dari istinja, bersuci dengan air. Meristihnar itu bersuci dengan batu atau yang menggantikan kedudukan batu. Maka jika salah seorang di antara kalian istijmal bersuci dengan batu ataupun yang mengganti kedudukan batu ketika tidak ditepati air tentunya, karena asal yang asal dalam taharah yaitu dengan air, asal taharah dengan air. Wa anzalna samaa'an maa'an tahuura. Allah SWT menurunkan air dari langit tidak untuk mensucikan. Demikian pula dalam ayat fa'ilam tajidil ma'a fatayammam, kalau tidak mendapati air baru yang lain itu dengan tayammum, bersuci dengan yang lainnya. Maka demikian pula ketika seseorang buang hajat, baik itu hajat kecil ataupun hajat besar, dan dia tidak menjumpai air, tidak mendapati air atau tidak bawa air, maka dia beralih kepada pensuci yang lainnya yaitu batu ya, atau yang menggantikan kedudukan batu sempurnanya syariat Islam. Ketika seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in." Sungguh nabi kalian telah mengajari segala sesuatu. Qala, kata Salman Al-Farisi, "Iya. Hatta al-qira'ah, sampai pun adab dalam buang hajat telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara beristinja, larangan beristinja dengan tulang ataupun dengan raut kotoran binatang, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika terjadi hal itu, fayutir, maka hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Dan ganjil di sini datang dari riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mas'ud, itu bintara ya, dengan tiga. Dengan tiga batu atau tiga tisu, tiga kayu atau yang lainnya yang dibenarkan untuk istijmal, menggantikan kedudukan batu, sehingga tidak terbebas seseorang ketika tidak ada air, mungkin dia ya selamat jalan lagi, tidak ada perkara yang lain yang mengganti kedudukan air. Demikian pula yang mengganti kedudukan batu. Dan dari sini persisi pula problemnya, apakah dalam istijmar itu wajib dengan tiga batu ya, atau tiga perkara yang dibenarkan untuk istisikan kotoran, baik itu kotoran yang kecil ataupun yang besar, atau al-muhim bersih meskipun satu kali, ataupun satu batu, terlebih kalau satu batu tersebut memiliki tiga sisi, tiga pipi ya. Tidak ada tiga pipinya, diusap dengan satu pipi selesai, kemudian dibalik ya, kemudian dibalik lagi ya. Kalau diusap dengan tiga sisi berarti ada berapa sisi semuanya? Ada batu yang punya tiga sisi, tiga pipi? Kemungkinan ada banyak, bahkan empat lebih selamat. Iya, kalau tiga pipi saja diusap semua kan, sisa dua sudah selesai, sisa satu. Apa yang akan pegang? Tapi ketika memiliki empat sisi, ketiga itunya, ya ketiga pipi, ketiga sisinya itulah yang dibuat untuk istijmal. Ini adalah kau. Menurut satu pendapat boleh ya, jika long batu tersebut memiliki tiga pipi, tiga sisi, tidak mesti tiga biji. Tapi datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawakan kepada Rasulullah SAW dua batu dan satu raud kotoran binatang. Maka Rasulullah SAW memakai dua batu dan melempar raud ya, kotoran binatang tersebut. Telepong kalau di kita, tulang binatang yang sudah kering, biasanya di tegal, ya tegalan rumput sudah mengering, kadang sudah menggumpal, ya dikira batu, maka Rasulullah membuangnya. dan menunjukkan dalam hadis ini Rasulullah mencukupkan dengan dua batu. Oleh karena itu menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam istijmar yang wajib itu dengan memperhatikan dua perkara. Yang pertama izaratul ain, hilang kotoran tersebut, hilang najis tersebut. Itu yang pertama. Dan yang ketiga atau yang kedua, istithar bithalathi masahat, mencukupkan dengan tiga kali usapan. Tiga kali usapan meskipun tadi satu batu. Dan itu suci, maka telah cukup. Telah cukup. Kalau kurang tadi sampai tiga batu dalam istithar, sehingga tidak ada mani, tidak ada penghalang. Ya, ma ja'ala lakum fi dinikum min haraj, tidak ada kesulitan dalam Islam. Semuanya mudah. Ya. Dan jangan khawatir, oh ini banyak hukumannya, hukumannya. Dan yang lainnya, syariat Islam bahkan diakui oleh dunia kedokteran. Ya, syariat Islam ini lebih sempurna dalam cara mensucikan dari air liur anjing dan yang lainnya, tidak ditemukan dalam kedokteran yang bisa melebihi syariat Islam mencucikannya itu dengan tangan. Kemudian syarat istijmar disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah dan Syekh Al-Muntir. Yang pertama itu bi hajarin thahir, ghairi najisin wa mutanajis, dengan batu yang suci. Ini tidak najis ataupun tidak terkena najis. Bukan batu yang najis atau batu yang terkena najis. Dicari batu yang suci. Dan jangan sampai batu ternyata ada yang nyencer. Tahu nyencer. Cari batu yang suci. Tidak ada bekas-bekas kotoran manusia. Ya. Di perkampungan sangat banyak. Ya. Di perkampungan yang jauh dengan air atau yang mahal air, ya. Mereka apa? Buang hajat di kebun. Ya. Zaman dulu mungkin ya para orang tua bukan ya. Ada kebun bambu. Ya. Maka jika kalau tidak ada air, sambil bawa batu atau cari batu. Ataupun mungkin Pak Haji Ribet pernah ya, mungkin kebelet mungkin di Arafah ya, bingung mana ini yang jualan air enggak ada. Ya. Atau di Mina ya, seseorang ingin buang haji tapi enggak ada WC umum dan yang lainnya, maka menggunakan tadi mencari batu. Ya. Atau kalau tidak ada batu yang lainnya yang menggantikan kedudukan batu. Kemudian yang kedua munqiyan, ya, perkara atau batu yang dijadikan untuk istijmar yaitu yang mensucikan, yang sekiranya batu tersebut akan mensucikan bukan malah belepetan istilahnya, ya, semakin kotor, ya, semakin kemana-mana, tapi yang akan mensucikan, membersihkan. Syarat yang ketiga, ghairu admin wa rawthin wa la ta'amin wa muhtaramin, ya. Yang ketiga ini banyak, kita singkat saja. Yang ketiga yang dijadikan untuk istijmar mengganti kedudukan air ketika bersuci dari najis, baik itu buang hajat kecil ataupun besar, tidak boleh dari tulang. Tidak boleh dari tulang ketika tidak ada batu. Tapi ternyata ada tengkorak ya, di pinggirnya atau di kebun tersebut, di padang pasir tersebut. Di padang pasir kalau diaman, namanya tengkorak itu di mana-mana. Ya, tengkorak di mana-mana. Kebanyakannya apa? Tengkorak unta, sapi, kambing. Jadi orang kalau mereka punya unta mati diseret ke padang pasir, sampai dimakan burung gagak, akhirnya apa, tinggal tulang belulang. Betul banget yang kita temukan, kita saksikan di padang pasir yang bergelimpangan tengkorak-tengkorak, tadi tengkorak-tengkorak sapi, unta dan yang lain. Maka seandainya menjadi batu nggak ada, ada tulang, tidak boleh. Tidak boleh pakai tulang. Karena datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW hilang di suatu malam, yang Rasulullah SAW diundang oleh sekelompok jin ya, untuk berdakwah di kalangan jin, maka Rasulullah ingatkan bahwasanya elbow, ya, tulang ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin, termasuk makanan dari saudara kalian dari kalangan jin. Tanya. Dan dilarang terlebih khusus dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis Salman tadi. Wanahana an nastanjia bi awrani. Rasulullah melarang kami untuk beristinja, ya, bersuci dengan tulang. Dengan tulang. Dan juga warauhin, dilarang pula istijmar dengan rauh tadi, kotoran binatang yang telah mengering. Ya, membeku, membatu. Meskipun kering, mungkin dilempar bisa bonyok seseorang, ya, maka tidak boleh. Karena Rasulullah melemparkannya. Dan Rasulullah melemparkannya, tidak memakainya. Ya, datang pula dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang lainnya, karena rauh ini sebagai makanan dari binatang-binatang ternak kalangan jin. Meskipun dipersisihkan hadisnya, kedudukan hadisnya. Di tulang sebagai makanan jin, saudara kalian dari kalangan jin, kemudian rauh, ya, kotoran-kotoran binatang yang ada punya kita, punya manusia, itu sebagai makanan untuk binatang-binatang kalangan jin. Itu kalau hadisnya sahih dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Kemudian yang berikutnya, wala ta'amin, tidak boleh pula untuk beristijmar mengganti kedudukan air atau mengganti kedudukan batu jika tidak ada batu dengan makanan, tidak boleh. Makanan dijadikan perkara untuk istijmar bersuci. Maka apa saja? Eman-eman istilahnya, ya. Roti buat apa? Buat apa? Istijmar buat ngelap. Atau bawa mangga, tidak boleh untuk digantikan batu. Apalagi bawa durian, bikin luka, yang bikin luka salah sebenarnya, sehingga tidak boleh dengan makanan, ya, tidak boleh dengan makanan sih. Selain itu mubarak, ya, bagi orang lain mungkin yang mau memanfaatkan buah tersebut atau makanan tersebut, juga dia tadbir, ya, menyanyiakan makanan tersebut. Dan yang berikutnya, wa muhtaram, yang tidak boleh pula istijmar dengan perkara yang diagungkan, dihormati. Na'udzubillah, seperti mushaf, tidak boleh. Itu hanya perbuatan para kuhan, para dukun, yang mereka meletakkan kotoran manusia di atas mushaf Al-Quran sebagai syarat kekufuran, syarat untuk mereka berinteraksi, bekerjasama dengan para syaitan, ya, para jin, lain-lain, dengan diantaranya meletakkan kotoran di atas mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran adalah perkara yang harus dimuliakan, tidak boleh pulang. Ya, ini enggak ada tisu, enggak ada yang lain. Sehat dia, ya, nyebet Al-Quran semuanya untuk istighfar, ya Allah. Haram. Wa may yu'adzim syairallah fa innahu min taqwa al-qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah SWT, perkara-perkara yang Allah hormati, agungkan, maka itu adalah ketakwaan dari hatinya, menunjukkan adanya takwa dalam hati dia, ya, menulis Quran, berceceran kertasnya di mana-mana, dimuliakan, diagungkan, dikumpulkan, disimpan di tempat yang terhormat, tidak bergeletakan di lantai dan yang lainnya. Ini yang muhtaram. Ataupun buku kita, buku tulis, tadi ternyata di situ ada tulisan Al-Quran atau ada tulisan hadis, maka itu pun muhtaram, sesuatu yang dimuliakan, dihormati, tidak boleh untuk disobek kemudian dijadikan untuk istidmah. Demikian pula yang bertulisan bismillah, betapa banyak kadang hal itu ditemukan di tempat-tempat sampah, apalagi anak-anak yang bismillah dan yang lainnya, kemudian disobek, dijadikan kapal-kapalan dan yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang muhtaram yang harus kita muliakan, karena adalah lafaz Allah, lafzul jalalah dan yang lainnya. Itu dalam permasalahan istijmal. Kemudian yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi," jika salah seorang di antara kalian baik laki-laki atau perempuan terbangun dari tidurnya, "falyaghsil yadayhi qabla an yadkhulahuma fi inain thalathan," maka hendaklah dia cuci kedua tangannya 3 kali sebelum masukkannya ke dalam bejana. Ya, ada buang, ada bangun tidur, ada bangun tidur. Islam mengajarkan terlebih dahulu seorang setelah bangun tidur, setelah tentunya dia membaca doa, doa bangun dari tidurnya. Apa doa bangun tidur? Abu Jibril siapa putranya? Jibril. Abu Jibril siapa namanya? Jibril. Doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Ini karena cuma berdua anak-anaknya. Coba apa Jibril? Doa bangun tidur. Belum. Ini itu putranya Abu siapa namanya? Hah? Ilyas. Subhanallah, ada nama malaikat, ada nama nabi, nama-nama yang bagus. Sebelum kau lama persisi dalam penamaan malaikat, akan kita bahas di dalam hadis Jibril. Jadi hukum memakai nama dengan nama malaikat. Abu Ilyas, doa bangun tidur. Tahu, hafal, malu. Jangan malu-malu. Rijal, laki-laki. Jadi bangun tidur bukan apa? Nyanyi atau dan yang lainnya. Seperti anak-anak sekarang sampai ada lagunya bangun tidur. Tapi bangun tidur adabnya setelah dia membaca doa, terlebih dahulu setelah itu dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya, mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum masukkan ke dalam bejana. Dan hukumnya zahir dari hadis ini, mencuci kedua tangan setelah bangun tidur hukumnya wajib, karena dengan lafaz perintah. Ya, dengan lafaz perintah falyaghsil, maka hendaklah dia cuci kedua tangannya 3 kali. Apa alasannya Rasulullah SAW menganjurkan untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam ina? Ataupun al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim membuat satu bab, tidak bolehnya untuk seseorang makan dan minum ya serta yang lainnya setelah bangun tidur sebelum dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu 3 kali. Jangan sampai bangun tidur apa? Cari buka kulkas, ya, ngambil roti, ngambil buah dan yang lainnya. Subhanallah, Islam, Islam terlebih dahulu mengajari untuk bersuci. Bukan berarti dengan berdasar bahwasanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari iman, tidak, karena hadisnya lemah. Tapi hadis ini pun cukup bagi kita sebagai bimbingan bahwasanya Islam mengajari kebersihan, kesehatan. Islam itu enggak jorok. Ya. Islam enggak jorok. Jangan sampai dijadikan alasan bahwasanya pondok salafi itu harus apa? Ya, harus kumel, kumuh katanya. Atau kalau mondok itu harus apa? Harus punya penyakit gatal. Dari mana? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam sudah lebih jauh, lebih dahulu mengajarkan bersuci sampai pun cuci tangan itu dari Islam, ya, bukan dari kedokteran. Bukan karena penelitian itu ada kumannya dan yang lainnya. Allah lebih tahu tentang hikmah perkara tersebut. Ya. Ini jangan sampai beralasan. Banyak di antara kita, bahkan orang tua yang menanamkan pada anaknya. Ya, orang tua yang menanamkan pada anaknya. Dan terkadang kita tidak terasa. Ya. Tidak usah tangan katanya ini. Bismillah, tawakal Allah. Ya, tawakal. Tapi tawakal itu ada sebabnya. Jangan sampai lah orang tua dulu kita juga habis macul makan, buktinya mana sehat. Enggak, coba lihat orang tua kita macul kan, cuci tangan dulu mereka. Enggak langsung berlepetan ya, dari pegang cangkul langsung makan, tidak. Tapi mereka pun cari air, cuci tangan. Jadi berusaha seperti itu. Ini Islam. Jangan sampai salah ini dirusak oleh oknum. Bosnya harus tadi pondoknya kumuh, banyak sampah di sana sini, ataupun rumahnya seorang student salafi, kok rumahnya kayak gudang pokoknya, ruang tamu penuh baju, ruang kamar apa lagi, kebersihannya kok perlu kita perhatikan. Tapi bukan kita berdaya dengan an-nazar dengan iman, tapi hadis yang lain dan termasuk hadis ini cukup bagi kita untuk kita menanamkan hidup bersih, hidup sehat, hidup bersih. Sebenarnya kendaraan, masalah kuku pun dan yang lainnya diperhatikan. Masalah bakar atau hidup, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Alasannya kata Rasul hikmahnya dari sini disebutkan. Hikmah dari mencuci tangan terlebih dahulu 3 kali sebelum masukkan ke dalam bejana atau sebelum seseorang memegang makanan dan yang lainnya minuman. Fa inna ahadakum la yadri aina bakat yaduh. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya menginap, di mana tangannya bermalam ketika tidur. Garuk sana, garuk sini, sibuk punggungnya, badannya dan yang lain. Itu di antara hikmahnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Bahkan boleh jadi apa di tempat-tempat yang kotor. Di tempat-tempat yang kotor dan kita tidak tahu. Yang menganggap wah saya selamat, tangan saya di samping kok. Atau apa? Menentang hadis ini dengan tangannya diikat supaya tidak kemana-mana. Ini pernah dilakukan oleh seorang mubtadi. Dibawakan oleh pengarang Ta'alim Sunnah tentang bentuk amalan yang segera akan di dunia. Ketika seorang mubtadi ahlul bid'ah tersebut mendengar hadis ini, adab untuk mencuci kedua tangan sebelum dia melakukan aktivitas yang lain setelah bangun tidurnya, maka kata si mubtadi tersebut, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tangan saya berada ketika tidur. Maka di keesokan harinya orang ini masuk tangannya ke duburnya. Tangannya dimasuk ke duburnya karena dia menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia tidak tahu di mana keberadaan tangannya ketika tidur. Terkadang di depan, di belakang, seperti itu. Dan itu kita saksikan. Mungkin antum melihat ketika saudaranya tertidur. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka dari hikmah inilah untuk kita senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala mampu mengamalkannya. Dan itu yang harus kita bimbingkan kepada anak kita sampai bangun tidur haus. Yang pertama kali dibuka tadi kulkas, cari minuman, cari buah-buahan dan yang tidak. Jadi ada yang pertama itu, yang mencuci kedua tangan 3 kali. Demikian pula tentunya sebelum seseorang berwudu. Sebelum seseorang berwudu, hendaklah dia menuangkan ke tangannya 3 kali. Itu dalam lafaz hadis ini. di jalanku serta merta dia masuk tangannya ke bak, ya, atau ke ember, atau ke cidukan. Tapi apa, dimiringkan dulu, dituangkan ke kedua tangannya, kemudian dicuci. Atau paling mudahnya dengan keran, ya, dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci 3 kali, baru dia boleh untuk mengambil air di bak langsung dengan tangannya, atau dari ember, atau dari gayungnya. Ya, bebas. Wa fil abdin li muslimi, dan dalam rawat muslim, falyastanshik bimin kharaihi minanna, dan da'lah salah seorang di antara kalian masukkan air ke dalam hidungnya ketika berwudu, memasukkan air ke dua lubang hidungnya ketika berwudu. Ini namanya istinsyak. Disebutkan pula hikmah istinsyak dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu fi bad'il khalqi, kata Rasulullah SAW, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanshir thalatha fa inna syaitan yabitu ala fayshumihi." Apabila terbangun salah seorang di antara kalian, maka hendaklah berwudu dan memasukkan air ke dalam hidungnya serta mengeluarkannya 3 kali, ya, ketika terbangun dari tidur. Adab yang lainnya setelah kita mencuci kedua tangan, maka dilanjutkan dengan berwudu. Apa hikmah berwudu setelah bangun tidur? Kata Rasul, "Bainna syaitan yabitu ala khishunihi." Karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya, di gua masing-masing syaitan. Ini termasuk hadis, kan? Hadis yang disebut oleh Imam Ahmad dari mana? Kata Imam Ahmad, hadis-hadis yang semisal ini, "Nu'minu biha," kita mengimaninya, "walau lam na'lam tafsiraha," meskipun kita tidak tahu tafsirnya. Cukup kita mengimani dengan khabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhabarkan bahwasanya syaitan bermalam di lubang hidung seseorang. Oleh karena itu, apa dianjurkan untuk berwudu, yaitu dengan memasukkan air ke hidungnya sehingga bersih kedua lubang hidungnya. Itu lebih bersih kedua lubang hidungnya dengan memasukkan air ke hidung, ditarik, kemudian dikeluarkan, ketimbang seseorang memasukkan jempolnya. Itu hikmahnya, di antara hikmah berwudu setelah bangun tidur. Terlebih hikmah yang lain yang telah kita lewati dalam fadlu majlis ilmu, seseorang berwudu setelah bangun tidur, maka in halla uqdatun, satu tali yang dipintarkan oleh syaitan terlepas dari dia. Dilanjutkan dengan dia zikir atau salat sebelumnya, zikir dan dilanjutkan dengan salat, maka akan terlepas tali yang mengikat dirinya oleh syaitan ketika hendak tidur. Keutamaan berwudu setelah bangun tidur. Wa fil afdi, dan dalam lafaz yang lainnya, man tawadda'a falyastanshir, barang siapa yang dia berwudu maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya. Dan dalam lafaz ini adalah lafaz Ad-Darqutni, Abu Darqutni. Ada hadis ini selipan dari Syekh Al-Ghazali Al-Maqdisi, bukan dalam riwayat Bukhari dan bukan dalam riwayat Muslim. Tapi yang terakhir yang dikenal oleh kitabnya, ya, itu adalah selipan dari riwayat Al-Imam Ad-Darqutni. Ya, sehingga ini yang dikritik oleh para ulama, yang tujuan awalnya Al-Imam Al-Ghazali Al-Maqdisi Rahimahullah memuat kitab yang berlahkam ini dari Syekh Bukhari, ternyata di sana ada hadis yang di luar Sahih Bukhari, di antaranya hadis ini, ya, yang mana hadis ini terdapat dalam kharij sahih, di luar hadis sahih, artinya di luar hadis Bukhari atau di luar hadis Muslim. Itu adanya di Sunan atau di kitab Ad-Darqutni, di Sunan Ad-Darqutni. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bishawab. bisa dipahami. Ada yang berfaham tentang hadis ini? Dan di sini pula para ulama berselisih apakah seseorang mencuci tangannya setelah bangun tidur itu khusus dari tidur malam atau umum kapan saja dia tertidur meskipun di siang bolong umumnya, di siang hari. Ini berselisih para ulama tentang hal itu. Adapun mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala mencuci tangan seusai bangun tidur atau setelah bangun tidur itu khusus setelah tidur malam karena panjang waktunya. Dan juga berdasarkan dengan lafaz bata yabitu fa inna hadakum la yadri aina batat yadu, dan bata ini digunakan untuk tidur malam. Sehingga kan ada istilah mabit mabit tidur malam berjamaah, istilah sebagian kelompok kaum muslimin atau ikhwan muslimin mereka ada istilah mabit. Itu dari kata bata yabitu, tidur malam. Ini pendapat Imam Ahmad. Sehingga mustahab mencuci kedua tangan seusai bangun tidur di siang hari. Adapun di malam hari wajib ya, sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Termasuk ya, karena keumuman tidur hilang ya, hilang ingatan, hilang akal, maka itu disebut tidur meskipun duduk ya, ataupun yang lainnya, ataupun 5 menit 10 menit, maka hendaklah dia ada dari diri ini minimalnya tadi mustahab minimal ya, untuk mencuci kedua tangannya. Karena seorang yang tidur tadi tidak sadar, tidak terasa di mana letak tangannya, di mana keberadaan tangannya, ya, sehingga mimbar nabawah memperhatikan kebersihan, mulia dan tingginya Islam, hendaklah dia mencuci kedua tangannya. Meskipun mungkin kita tidak tahu hikmah dari itu, minimalnya ta'abbudiyah, bentuk peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahir hadis ini di luar wudu, bukan dalam rangkaian berwudu, ya bukan dalam rangkaian berwudu. Sehingga ketika antum tidak berwudu, boleh langsung berkumur-kumur atau boleh diulangi lagi dengan mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Ya, dan ingat mencucinya, kalau dikatakan mencuci tangan, kalau tidak ada lanjutannya, maka sampai pergelangan saja. Seperti bangun tidur, ya, mencuci tangan setelah bangun tidur itu maksudnya sampai pergelangan. Tidak sampai sikut atau tidak sampai ini pundak yang ini di luar berwudu. Ya, adapun ketika tidak berwudu, antum boleh lanjut dengan kumur-kumur karena mencuci tangan hukumnya mustahab saja. Mencuci tangan sampai pergelangan hukumnya mustahab. Atau mau diulang lagi mencuci kedua tangannya boleh. Dan untuk mendapatkan keutamaan sunnah mencuci kedua tangan ketika berwudu. Ya, rangkaian berwudu. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalkan kita ingin berwudu di gayung gitu, misalkan kita mencuci tangannya memasukkan dalam gayung itu, berarti air di gayung itu berubah. Dimasukkan terlebih dahulu. Nah. Tanpa mencucinya, memiringkannya. Ya, mencucinya itu dengan memasukkan tangan ke gayung itu. Dibuang lebih bagus, lebih baik. Jadi kalau tidak dibuang pun, pokoknya tidak ada air lagi, tidak mengapa. Cuma tentunya dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW untuk mencuci, menuangkan terlebih dahulu, tidak langsung memasukkan ke dalam bejana. Sebaiknya dituangkan. Iya. Mau itu berwudu atau mau bangun tidur, maka yang utama adalah dituangkan terlebih dahulu. Adapun berwudu nanti akan datang hadisnya. Ya, sebelum berwudu tanpa didahulu dia tidur, maka tetap adabnya dituang terlebih dahulu ke tangan kita, tidak langsung diceburkan. Itu dalam keadaan terjaga. Apalagi dalam keadaan seseorang ini terlebih dahulu tertidur, maka tidaklah dia cuci. Karena nasnya sangat jelas di sini, qabla ayyidhahuma fil ina, sebelum dia masukkan ke dalam bejana, wadah. Artinya sebelum dia celupkan, bukan hanya memasukkan saja, tapi mencelupkan. Ya. Menyambung dengan pertanyaan tadi sebelumnya itu, karena pernah mendengarkan sebuah penjelasan itu kalau dimasukkan sebelum dituangkan, maka air yang ada dalam bejana ataupun wadah itu menjadi najis. Itu benar atau salah? Untuk kita mengatakan najis harus ada yang lainnya, harus ada bukti. Ya. Dan ijma para ulama bahwasanya air dikatakan najis di antaranya kalau berubah rasa, warna atau baunya. Ya. Dan itu pun berubah rasa atau warna atau baunya karena benda najis pula. Ya, karena benda najis pula. Bukan karena benda suci, karena terkadang air yang kemasukan sabun berubah baunya, bau sabun. Tadi apa? Bau di sini berubahnya bukan karena najis, tidak. Maka untuk dikatakan air tersebut najis harus dibuktikan salah satu dari sifat yang tiga tadi berubah, dan berubahnya karena najis. Ini berubahnya karena najis. Allahu ta'ala.